Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Rabu pagi, setelah sholat subuh, 24 Ramadhan 1437 Hijriah. Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhul Ad'iyyati wal Adhkar yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Fikih Doa dan Zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, terimalah dari kami amal ibadah kami, terutama dalam bulan Ramadhan ini. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Allahumma jubur kasrana bibirafi Ramadhan. Ya Allah, tenangkanlah hati kami dengan berpisahnya dari bulan Ramadhan ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada para jemaah sekalian, bapak ibu saudara saudari, untuk senantiasa ketika duduk di majelis ilmu menggunakan adab-adab dalam duduk di majelis ilmu. Salah satu adabnya adalah bahwa seorang yang menuntut ilmu harus istima', yaitu mendengarkan dengan sebaik-baiknya, meletakkan pendengarannya dan tidak mendengarkan kecuali apa yang disampaikan. Dan agar bisa istima' dengan baik, maka Jibril alaihi salam mencontohkan agar mendekat kepada yang mengajari ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka Jibril alaihi salam menempelkan dua lutut beliau kepada dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan tentang kenapa nama-nama Allah disebut sebagai nama-nama yang husna, yang paling indah. Dan sebagaimana yang sudah saya sering sebutkan, bahwa buku ini atau kitab ini sekitar diterjemahkan dalam 3 jilid, semuanya membicarakan tentang fikih, memahami cara berzikir dan cara berdoa dengan secara mendetil dan rinci. Di awal-awal Syekh menyebutkan tentang keutamaan berzikir, kemudian menyebutkan tentang bagaimana tata cara berzikir, dan ketika menyebutkan tentang bagaimana tata cara berzikir, maka beliau menyebutkan tentang berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Makanya kemudian Syekh begitu panjang dan rinci menjelaskan tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, sampai kepada bab ini, bab yang ke-24, yaitu kenapa nama-nama Allah disifati dengan al-husna, yang artinya dalam bahasa Indonesia nama-nama yang paling indah dan paling baik. Ya, paling indah dan paling baik. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa al-husna itu adalah jamak dari ahsan. Artinya dia adalah jamak dari yang paling baik. Jadi al-husna lebih baik. Ya, Fan. Ahsan lebih baik. Hasan baik. Ahsan lebih baik. Husna paling baik. Hasan indah. Ahsan lebih indah. Husna paling indah. Nah, begitu. Jadi tingkatannya paling indah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ingin kupas kenapa nama-nama Allah tidak dinamai Hasan. Indah saja, baik saja, enggak dinamai Hasan saja. Bahkan tidak dinamai Ahsan, lebih baik, tetapi dinamai dengan sifat atau dengan disifati dengan sifat yang paling tinggi, husna. Nah, itu pembicaraan pada bab yang ke-24. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa asma'ullahi innama kanat husna liqawniha qaddallat ala sifati kamalin azimatin lillah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala juga disebut paling indah karena menunjukkan kepada sifat kesempurnaan yang agung bagi Allah. Ini menunjukkan pelajaran bahwa kenapa nama Allah dinamai husna, yang artinya paling indah. Karena ketika kita menamai nama Allah atau mensifati nama Allah dengan husna, karena Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah itu keagungannya sempurna, tidak ada kelemahan sedikit pun. Allah itu keperkasaannya sempurna, tidak ada kelemahan sedikit pun. Allah itu sifatnya paling indah, tidak ada kekurangan, aib, keburukan pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini sebab kenapa nama-nama Allah dinamakan Al-Husna. Jadi kalau kita ulang pada pertemuan sebelumnya, kenapa nama-nama Allah dinamakan Al-Husna? Salah satu jawabannya adalah karena Allah yang menamainya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, Surat Al-Isra ayat 110, kemudian Surat Fussilat ayat 40, kemudian Surat Toha ayat 8, kemudian Surat Al-Hasyr ayat 24. 4 ayat tersebut menunjukkan bahwa nama Allah husna. Ini sebab kenapa kita sifati nama-nama Allah dengan husna. Sebab yang kedua yang barusan kita baca tadi, ya, penulis mengatakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala juga disebut paling indah, husna, karena menunjukkan kepada sifat kesempurnaan bagi yang agung bagi Allah. Karena Allah maha sempurna, maka namanya pun sempurna. Namanya harus paling indah. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Fa inna law lam tadul ala sifatin bal kanat alaman mahdhan lam takun husna. Lihat. Karena sekiranya ia tidak menunjukkan kepada sifat dan hanya sebatas nama, tentu tidak menjadi paling indah. Jadi Kenapa nama Allah itu husna, paling indah? Karena menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah. Kalau hanya sekedar nama, enggak dinamakan husna. Kalau hanya sekedar penamaan, tidak ada sifat padanya, tidak dinamakan husna. Nah, disinilah ketika kita mengenal nama-nama Allah, akhirnya di dalam diri kita ada pengagungan Allah. Pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama-nama Allah al-husna, dan salah satu makna nama Allah al-husna, kenapa nama Allah disifati dengan al-husna? Karena Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Tanpa kekurangan sedikit pun. Tanpa aib, tanpa keburukan sedikit pun. Ya, kita lanjutkan. Walau dallat ala sifatin laysat bi sifati kamalin bal imma sifatu naqsin au sifati sifatin munqasimatin ila al-madhi wal qadh lam takun husna. Kemudian beliau mengatakan, begitu pula jika menunjukkan kepada suatu sifat namun sifatnya tidak sempurna, maka tidak disebut paling indah. Dan kalau menunjukkan kepada sifat yang bukan sifat kesempurnaan namun mungkin sifat kekurangan, atau sifat yang bisa bermakna pujian dan bisa pula celaan, maka tidak disebut juga paling indah. Maksudnya apa? Nama Allah kenapa husna? Karena menunjukkan kepada sifat Allah yang maha sempurna. Makanya namanya husna. Kalau seandainya menunjukkan kepada keburukan, sifat tercela, maka tidak dinamai husna. Atau kalau seandainya menunjukkan kepada kadang baik, kadang buruk, ini juga tidak dinamai husna. Jadi benar-benar Allah itu sempurnanya mutlak tanpa batas. Allah itu agungnya mutlak tanpa batas. Allah itu indahnya mutlak tanpa batas. Jadi enggak seperti makhluk. Ya, kalau makhluk kan ih, bungas orangnya, tapi sayang hidungnya. Nah, ada sayangnya itu. Ya. Ih, tinggi jabatannya, tapi sayang akhlaknya kurang husna, ya. Makanya tidak ada yang memiliki husna kecuali siapa? Allah. Sekali lagi Pak, saya pernah bertanya kepada pengarang, penulis, bukan pengarang, penulis buku ini. Kita itu waktu di kampus sering dicekoki pelajaran ini, pelajaran asma wa sifat, sampai kadang-kadang demi Allah saya katakan jujur kepada Bapak Ibu, kadang bosan itu. Gitu-gitu aja, asma husna, asma husna, sifat ulia. Ya, begitu. Sampai kita saya nanya, Syekh, ngapain kita belajar ini? Dalam-dalam ngapain? Maka salah satu yang beliau jawab adalah, kamu akan mengagungkan Allah. Dan mengagungkan Allah itu sangat penting ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan sabar, kita tidak mudah rapuh, tidak mudah menyerah, mudah ridho dengan pemberian Allah. Itu kenapa? Karena kita memahami asma husna dan sifat ulia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat saja ini dalam kesempurnaan. Kalau seandainya Allah mempunyai sifat yang kadang terpuji, kadang tercela, enggak bakalan dinamai husna. Makanya sifat Allah itu mulia, indah, tanpa batas. Enggak ada kecualinya, enggak ada tapinya. Ya, tidak ada tapinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu terutama dalam kita berhubungan sesama sosial. Ternyata karena Allah yang maha sempurna, karena Allah yang satu-satunya paling indah, maka kadang kita bisa memiliki sifat pemaaf terhadap orang yang berlaku salah kepada kita. Memang kesempurnaan milik siapa? Siapapun orang yang kita berhadapan dengannya, pernah berinteraksi dengannya, terutama dua hal, kata Abdullah bin Umar. Yaitu ketika kita bersafar, itu ketahuan tuh akhlak seseorang. Aslinya tahu. Kalau dibawa safar, ya, ibadahnya ketahuan, gaya ngomongnya ketahuan, sifat aslinya ketahuan. Itu kalau lagi safar. Karena sulit. Kalau lagi safar itu kan terkumpul, haus, lapar, uyuh. Itu sudah kelihatan sifat aslinya. Yang kedua, tatkala berkaitan dengan berinteraksi dalam masalah muamalah uang. Nah, aslinya ketahuan. Ya. Maka ketika kita meyakini Allah Maha Sempurna, jangan pernah berharap kesempurnaan dari makhluk yang kita berinteraksi dengannya. Dan ini manfaat dalam keluarga kita, istri kita. Istrimu bukan bidadari. Dia kadang salah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara." Suami yang beriman tidak memarahi istri yang beriman. Jika sang suami menyukai salah satu sifatnya, membenci salah satu sifatnya, maka dia akan menyukai sifat-sifat yang lain. Pasti ada kekurangan. Sang istri ketika melihat suami, pasti ada kekurangan. Karena suaminya bukan malaikat. Kenapa? Karena kesempurnaan hanya milik siapa? Allah. Ini kita akan sukses bermuamalah dengan seseorang. Oh, enggak ada yang sempurna emang. Ya, hatta misalkan orang berilmu. Ya, ustaz pun manusia biasa, kiai manusia biasa. Kadang dia bisa marah, kadang bisa sabar. Jangan ulama pewaris yang memberikan warisan kepada para ulama. Siapa beliau? Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ana bashar." Aku manusia, kadang aku marah, kadang aku ridha. Karena memang kesempurnaan milik siapa? Allah. Maka dengan seperti ini kita mudah memaafkan seseorang. Ya sudahlah, memang sifatnya begitu. Ya, lihat bagaimana pentingnya memahami asma wa sifat. Sampai berpengaruh ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita berinteraksi sosial dengan manusia, berhubungan, bergesekan dengan manusia, dari asma wa sifat kita ambil pelajaran. Karena Allah yang nama-namanya paling husna, sifat-sifatnya paling sempurna, maka jangan pernah berharap kesempurnaan dari siapa? Manusia. Gak ada. Ya, misalkan ada orang dikasih hadiah, kemudian yang ngasih hadiah ini dikasih hadiah kada tahu diri, berterima kasih kada. Pas yang dikasih hadiah mendengar, "Oh maaf, ulun tadi belum berterima kasih, terima kasih lah." Bah tu yang memberi hadiah, "Oh kayak itu aja kah?" Gak ada sempurnanya. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang diberi hadiah menjawab lagi, "Hendak apa pian? Hendak ulun berikan kah hadiahnya?" Enggak ada sempurna. Memang tidak ada sempurna. Sama dalam kehidupan pribadi manusia dengan berbagai macam yang ada di dunia. Enggak ada juga sempurna. Rumah enggak ada yang sempurna di dunia. Alat transportasi enggak ada yang sempurna di dunia. Ya. Istri enggak ada yang sempurna. Kecantikannya enggak ada yang sempurna. Tidak ada, karena itu sifat manusia, sifat dunia, tidak ada kesempurnaan. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 158, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Lihat ayat selanjutnya, lanjutan ayatnya. "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum." Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna. Kapan? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka jangan pernah berharap kesempurnaan di dunia. Orang-orang yang tertipu yang berharap kesempurnaan di dunia. Enggak ada. Rumah semegah apapun, hotel bintang 11 misalkan. Adalah hotel bintang 11. Ya. Hotel bintang 5. Ada fasilitas switch-nya, kayak rumah sendiri. Hotel bintang 5 itu kayak rumah sorangan. Bisa memasak di situ, bisa nyetrika, bisa ini, bisa ini. Hotel bintang 7 di dalam kamar ada kolam renangnya. Itu hotel bintang. Itu bedanya. Ya. Nah, hotel bintang 11 apalagi fasilitasnya? Itu tetap tidak ada sempurna. Begitulah dunia. Dan para ikhwah, begitulah kita kalau ingin menghinakan dunia. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Lihat lagi hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum." Wahai hamba-hambaku, itu amalan-amalan kalian di dunia. Aku hitung amalan itu dan aku akan berikan ganjaran sempurna nanti di hari kiamat. Jangan pernah berharap kesempurnaan di dunia. Ya. Buat note itu dah untuk diri kita. Letakkan dalam sanubari kita. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Maka carilah kesempurnaan akhirat. Yang kekal, abadi. Lihat, Syekh Ammar pernah baca surat Al-Waqiah. Masalahnya kadang-kadang kita kan enggak faham apa dalamnya. Inna ansya'nahunna insya'a. Faja'allahunna abkara. Uruban atraba. Ini ayat indah. Sesungguhnya kami jadikan bidadari-bidadari itu terus perawan. Pian gauli puluhan kali kada habis perawannya. Mohon maaf, buah dadanya tidak lanjut. Lanjut usia. Enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Mas Bahtiar ketawa-ketawa? Bangun tadi mengantuk sih, Din. Ya. Inna ansya'hunna insya'an. Terus perawan. Dan bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Ustaz, itu kan pembicaraan untuk para bidadari. Lalu kami ini kayak apa? Maka jawabannya, wanita muslimah, manusia yang masuk surga, keadaan dan derajatnya lebih utama dibandingkan bidadari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat bagaimana pentingnya belajar asma wa sifat. Membuat hati kita tidak senantiasa selalu bergantung kepada dunia, selalu resah dengan dunia yang kita miliki. Ya, ada orang kadang-kadang berpikir di muka rumah maungut. Kenapalah aku nih kayaknya dari mulai orok bayi sampai umur 40-50 ini memang takdirnya miskin benarnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya dia mengetahui bahwa dunia tidak sempurna. Coba lihat, antum kalau lihat ketidaksempurnaan dunia. Dan ini juga bermanfaat, mohon maaf, kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Bahwa dengan memahami dunia tidak sempurna, kesempurnaan hanya ada di akhirat. Kesempurnaan hanya ada pada Allah. Maka pertama, dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Yang kedua, dia tahu hakikat dunia. Coba perhatikan, antum tidak sempurnanya dunia pertama. Yang apa saja yang ada di dunia cepat rusak. Makanan basi. Minuman basi. Ya. Apa saja cepat rusak. Pakaian basi. Pakaian basi kayak gitu. Pakaian cepat rusak. Istri kada basi juga ada. Ya, enggak. Cuma sudah setahun, dua tahun berubah. Ya. Ya, berubah dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah. Tidak seperti bidadari tadi, inna ansya'nahunna insya. Maka begitulah demi mendidik didik kita agar tidak terlalu terfokus kepada dunia kita. Kemudian yang kedua, cepat rusak, sulit didapat. enggak sempurna. Sulit didapat. Salah satu bentuk ketidaksempurnaan sulit didapat. Coba pian bayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan. Wa dhullilat qutufuha tadhlila. Direndahkan ranting pohon buah. Buah ranting pohon buah-buah surga serendah-rendahnya. Kalau pian baca tafsir Imam Al-Katsir rahimahullah, apa maksudnya direndahkan serendah-rendahnya? Penghuni surga itu kalau berdiri dihiganya pohonnya. Buah dengan ranting buahnya. Kalau dia duduk, maka pohonnya umpat duduk. Ikut duduk. Kalau dia berbaring, maka pohonnya ikut berbaring. Tidak ada. Makanya saya sering berseroloh, di surga tidak ada memanjat. Apa bahasa banyaknya? Menjuluk ke dada di surga? Tidak ada. Ya? Tidak ada manjat, tidak ada juluk, tidak ada. Kenapa? Karena direndahkan serendah-rendahnya. Di dunia. Coba, mau ini bulan Ramadan, bulan banyak-banyaknya banyu nyiur, es kelapa, yang paling digemari oleh kaum muslimin. Coba bayangkan kalau seandainya penjual es kelapa di bulan Ramadan mereka resign, berhenti dari pekerjaan mereka. Kata mereka kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin yang mau berbuka puasa dengan air kelapa, kami berhenti bekerja, silahkan manjat sendiri. Kan susah. Begitulah dunia, susah didapat. Cepat rusak, susah didapat. Kalau dapat pun tidak sempurna. Misalkan ketika sudah mau menikah, diberitahu bahwa ini perempuan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ternyata pas dinikahi, kayak itu aja sekalinya orangnya. Tidak terlalu, biasa saja. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, فَأَسْمَاءُ jami'uha dalatun ala sifati kamalin wa nu'uti jalalin lirabbi tabaraka wa ta'ala. Artinya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya menunjukkan kepada sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan bagi Rabb tabaraka wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, nama-nama Allah seluruhnya menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan bagi Rabb tabaraka wa ta'ala. Ada satu faedah menarik juga, Pak. Ketika kita mengenal Allah itu maha sempurna, Allah itu agungnya tanpa batas, maka kita akan gemar berdoa. Karena yang kita mintai yang maha sempurna. Yang kita mintai yang maha agung kesempurnaannya. Ini faedah ketika mengenal nama-nama Allah Al-Husna. Inilah yang disebut dengan fikih berzikir. Membuat orang senang, gemar, tidak bosan, dan selalu ingin terus-menerus berdoa ketika dia memahami Allah itu Al-Husna. Allah itu paling indah nama-namanya yang menunjukkan kepada kesempurnaan atau keagungan kesempurnaannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat orang semakin semangat berdoa. Kenapa? Karena yang kita mintai zat yang tidak pernah habis karunianya. Al-Karim. Wasi'ul Fadl. Yang paling luas karunianya, tidak pernah habis. Karena kita, itulah yang membuat hati kita akhirnya semakin semangat untuk berdoa kepada Allah. Dan doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu ibadah yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Apa penyebabnya? Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tuhfatuz Dzakirin menyebutkan penyebabnya. Kenapa doa paling mulia di sisi Allah? Beliau mengatakan li'anna fihi ajzuz da'i wa qudratul mad'u. Karena tatkala orang berdoa itu terlihat benar lemahnya yang berdoa dan agungnya yang dimintai, dan itu yang diinginkan oleh siapa? Allah, dari hamba-hambanya, dari kita semua. Itu yang diinginkan. Makanya orang-orang yang sombong, congkak, itu sangat dimurkai oleh Allah. Terutama nanti di hari kiamat, mereka yang pertama kali dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Anal Malik, anad Dayyan, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun?" Aku adalah sang peminta pertanggungjawaban. Aku sang raja. Mana orang-orang yang congkak dan sombong? Allah paling murka kepada orang yang congkak dan sombong. Kenapa? Karena orang yang congkak dan sombong itu, dia berarti tidak menyatakan kesempurnaan hanya milik Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi di sini, jadi larinya ke situ, Pak. Ketika kita mengenal nama-nama Allah, seluruhnya menunjukkan sifat sempurna, ciri-ciri keagungan bagi Allah Tabaraka Taala, membuat kita semangat untuk berdoa. Dan doa ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, sangat diinginkan oleh Allah. Dan termasuk kesombongan orang yang tidak berdoa. Ya, terutama nih dalam bulan Ramadan. Terutama bulan Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dikabulkannya doa di dalam bulan Ramadan, setiap siang dan malamnya. Bukan hanya ketika puasa saja. Siang dan malamnya dikabulkan doa-doa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa kullu ismin minha dalun 'ala ma'na min sifatihi laysa huwal ma'na alladhi dalla 'alaihi al-ismul akhar." Perhatikan, ini agak sedikit mendetil. Setiap nama dari nama-namanya menunjukkan kepada makna dari sifat-sifatnya, bukan makna yang ditunjukkan oleh namanya yang lain. Akan lebih mudah kita baca contohnya. Farrahman masalan yadullu ala sifatir rahmah. Nama Allah Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih, misalnya menunjukkan kepada makna rahmat. Nah, di sini saya ingin ulangi apa yang saya baca. Setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan kepada makna dari sifat-sifatnya. Lihat, ketika kita mengatakan setiap nama Allah punya nama Ar-Rahman, berarti dari nama Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sebuah makna sifat. Kalau Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, berarti Allah memiliki sifat pengasih. Nah, itu maksudnya. Setiap nama memiliki makna sifat. Saya ulangi. Setiap nama memiliki makna sifat. Ketika Allah Ar-Rahman, yang artinya Maha Pengasih, berarti Allah memiliki makna pengasih, sifat pengasih. Nah, begitu. Paham ya? Kemudian Al-Aziz, penulis mengatakan Wal-Aziz yadu ala sifatil izzah. Dan Al-Aziz yang artinya Maha Mulia menunjukkan kepada makna izzah, yaitu kemuliaan. Kalau Allah mempunyai nama, namanya apa? Al-Aziz. Dari nama Al-Aziz ini, ini menunjukkan kepada makna sifat izzah. Ya, Al-Aziz artinya Maha Mulia, berarti Allah memiliki makna sifat kemuliaan. Paham sini? Ya, ini para ikhwan. Jadi setiap nama menunjukkan kepada makna sifat. Setiap namanya. Dan ini sangat bermanfaat tatkala kita berdoa. Ya? Tatkala kita berdoa, sangat bermanfaat. Ketika kita ingin minta ampunan, maka kita panggil nama Allah yang husna. Al-Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Baru setelah itu kita minta Ighfir lana. Ya, jangan juga kita sebut nama-namanya tapi tidak diminta apa-apa. Misalkan orang berzikir, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya. Itu seperti orang nyebut manggil seseorang, wahai maha lembut, wahai maha lembut, wahai maha lembut. Apa maksudnya? Ngapain? Sama seperti orang manggil seseorang, wahai Farhan, wahai Mas Farhan, Mas Farhan, Mas Farhan, Mas Farhan. Apa maksudnya? Enggak ada diminta. Ya. Makanya tidak benar kalau orang hanya berzikir ya Latif tanpa meminta apa yang dia inginkan dari ucapan ya Latif tadi. Paham ya? Jadi saya ulangi sekali lagi, setiap nama menunjukkan kepada apa? Makna sifat. Ya? Seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka nama Maha Pengasih ini menunjukkan kepada makna sifat pengasih. Al-Aziz, makna nama ini menunjukkan kepada makna sifat izzah, maha mulia. Maka ini nama Allah maha mulia, menunjukkan kepada makna sifat mulian, kemuliaan. Begitu juga wal khaliq yadullu ala sifatil khalq, dan maha pencipta yang dalam bahasa Arabnya al-khaliq, menunjukkan kepada makna penciptaan, makna sifat penciptaan. Ya, kemudian wal karim yadullu ala sifatil karam, dan nama Allah Al-Karim yang artinya maha pemurah, menunjukkan kepada sifat, sifat apa? Kepemurahan. Sifat pemurah. Ya, sifat pemurah. Wal muhsin yadullu ala sifatil ihsan, dan nama Allah Al-Muhsin yang artinya maha baik, menunjukkan kepada sifat ihsan, yaitu sifat baik. Semua berarti, semua nama menunjukkan kepada makna sifatnya sesuai dengan arti dari nama tersebut. Wahakaza, kemudian beliau mengatakan, dan seterusnya. Wa in kanat jami'uha muttafiqatan fi ad-dilalah ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, meskipun semuanya, semua nama itu sama-sama menunjukkan kepada Rabb tabaraka wa ta'ala. Apa maksudnya? Nama Allah banyak, tapi semua nama ini menunjukkan kepada satu zat. Zatnya siapa? Allah. Ya, dan ada faedah di sini, Pak. Setiap nama yang banyak itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Allah mempunyai nama yang banyak, maka Allah mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama yang banyak, maka Nabi Muhammad mulia. Lihat, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Muhammad. Kemudian dalam Al-Qur'an siapa? Ahmad. Di dalam hadis-hadis Al-Hashir, Al-Aqib, Asy-Syafi', ya, Al-Mustafa, Abul Qasim. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, itu menunjukkan beliau mulia. Begitu juga kota Mekah, namanya banyak. Mekah dalam bahasa Arabnya Makkah atau Bakkah atau apalagi Baitul Atiq atau Al-Masjidil Haram atau Ad-Darul Iman dan semisalnya, menunjukkan bahwa Mekah mulia. Madinah juga begitu. Nama Madinah Al-Madinah, Thayyibah, Thabah, Hisnul Hasin. Ya. Kemudian Darul Hijrah, Darul Iman. Semua itu nama untuk kota Madinah. Ini menunjukkan siapa yang banyak namanya, maka dia mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak namanya, semakin mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, jadi sekali lagi saya tekankan, nama-nama ini banyak tapi menunjukkan kepada satu zat. Siapa zat tersebut? Allah tabaraka wa taala. Jangan dipahami karena namanya banyak berarti zatnya banyak. Enggak. Cuma namanya yang banyak, tapi zatnya cuma satu. Itu maksud dari perkataan penulis. Meski semuanya sama-sama menunjukkan kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun namanya banyak, tapi semuanya dari nama-nama tersebut sama. Sama menunjukkan kepada satu zat yang tunggal. Siapa? Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, penulis mengatakan, وَلِهَذَا فَهِيَ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى الذَّاتْ مُتَرَادِفَةً وَمِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى الصِّفَاتْ مُتَبَيِّنَةً لِدَلَالَةِ كُلِّ اسْمٍ مِنْهَا عَلَى مَعْنًا خَاسْ مُسْتَفَادٌ مِنْهُ. Artinya, atas dasar ini, nama-nama tersebut ditinjau dari indikasinya terhadap zat adalah sinonim. Jadi, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya, Al-Hayy, Al-Qayyum, itu semua nama-nama yang banyak. Nah, sama. Artinya sama. Sinonim. Ya, sinonim. Namun dari segi indikasinya terhadap sifat adalah berbeda-beda. Artinya apa? Kalau seandainya dilihat dari sifat-sifat dari nama-nama tersebut berbeda-beda. Al-Khaliq menunjukkan sifat penciptaan. Al-Karim menunjukkan sifat mulia. Al-Aziz menunjukkan sifat keagungan. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan sifat pengasih, penyayang, dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari sifatnya, maka maknanya berbeda-beda. Tapi kalau dilihat dari namanya, maka artinya semuanya sama. Menunjukkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masing-masing nama itu menunjukkan kepada makna khusus yang disimpulkan darinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. العلامة arti العلامة itu Pak, artinya kalau orang berilmu kan alim. Orang satu orang berilmu apa? Alim. Jadi bahasa kita itu sebenarnya keliru. Ya. Si fulan itu kan ulama. Ulama itu sebenarnya bentuk banyak daripada alim. Kalau satu orang yang berilmu namanya alim. Dua orang berilmu dalam bahasa Arabnya aliman. Tiga lebih maka disebut dengan ulama. Tapi bahasa Indonesia ulama itu artinya apa? Satu orang. Ya. Nah, di sana ada lagi istilah al-allamah. Allamah itu artinya orang yang sangat berilmu. Ya. Allamah Beni misalnya. Ya, orang sangat berilmu, ya, namanya al-allamah. Yang biasanya ini kepada orang-orang yang sudah sepuh, kemudian hidupnya dihabiskan dengan ilmu agama, dengan dakwah, maka dinamakan al-allamah. Ya. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim adalah sebuah nama panggilan. Kalau bahasa kita, anaknya si Qayyim. Anaknya si Qayyim. Misalkan, tunah, anaknya Abah Fulan. Nah, itu sama. Ibnu Qayyim, anaknya si Qayyim. Tetapi Qayyim ini bukan nama. Qayyim ini ahli penilai dalam sekolah. Karena penilaian itu disebut dengan taqyim dalam bahasa Arab. Berarti kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ibnu Qayyim itu anaknya si tukang penilai di dalam sekolah. Nah, begitu. Jadi ini bukan nama bapaknya ini. Qayyim ini bukan nama bapaknya, tetapi pekerjaan bapaknya. Ya, pekerjaan siapa? Bapaknya, Ibnu Qayyim. Ya. Ibnu Qayyim biasanya ada di belakangnya Al-Jauziyah, yaitu anaknya si tukang penilai sekolahan di daerah Jauziyah. Nah, itu Jauziyah itu nama sebuah tempat. Nah, begitu ceritanya. Jadi Ibnu Qayyim itu bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Muhammad. Nama beliau itu siapa? Muhammad. Ya. Dan beliau ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan beliau mempunyai buku-buku yang banyak. Salah satu buku yang sangat terkenal, Zadul Ma'ad. Kemudian buku yang lain Ar-Ruh, dan masih banyak buku-buku beliau yang sangat luar biasa, ya, yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan, Asma'ur Rabbi Tabaraka wa Ta'ala kulluha asma'u madh. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah nama-nama pujian. Walau kanat alfadhan mujarradatan la ma'ani laha lam tadullu 'alal madh. Sekiranya ia hanya lafaz-lafaz semata, tidak ada makna, niscaya tidak menunjukkan kepada pujian. Nah, ini maksudnya nama-nama itu ada menunjukkan kepada sifat. Kalau hanya sekedar nama, maka tidak menunjukkan kepada pujian, ya. Tidak menunjukkan kepada pujian, tetapi nama yang ada di baliknya apa? Makna sifat. Makanya dia mempunyai keagungan. Kalau cuma sekedar nama, seperti orang, ya, manusia cuma nama. Misalkan ada nama apa? Yang enggak ada artinya. Ngaran orang tidak kada artinya apa? Hah? Hah? Johnny. Mohon maaf yang namanya Johnny. Apa artinya Johnny? Enggak ada kan? Nama bulan. Juni mungkin. Hah? Juni. Ya bisa jadi. Ya, Johnny menjadi Juni. Ada nama-nama yang mungkin tidak ada nama. Saya pernah ditanya oleh seseorang, "Ustaz, nama anak saya fulan gitu. Apa artinya?" Enggak ada, Ustaz. Ini cuma gabungan antara nama saya dengan nama istri saya. Ya. Misalkan namanya Eko, istrinya namanya Lai. Kalau digabung apa? Kolai, jangan. Ya. Apa artinya? Enggak ada, Ustaz. Cuma gabungan nama istri saya dengan nama saya. Nah, ini ya para ikhwah, gabungan nama ini tidak menunjukkan kepada makna sifat, maka tidak berharga gabungan namanya. Tetapi kalau menunjukkan kepada makna sifat menjadi berharga. Ah, begitulah nama-nama Allah. Walillahil masalul a'la. Allah nama-namanya bukan sekedar nama, tetapi dari nama itu menunjukkan kepada makna sebuah apa? Sifat. Nama Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, menunjukkan kepada sifat penciptaan. Nama Allah Al-Mudabbir, yaitu yang maha pengatur, menunjukkan kepada sifat pengaturan. Terus seperti itu. Bukan hanya sekedar nama yang tidak ada maknanya, ya. Tetapi nama Allah, setiap nama Allah mempunyai nama-nama yang menunjukkan kepada makna sifat. Maka saya nasihatkan, cari nama untuk anak kita yang mempunyai makna, ya. Seperti kemarin dua hari yang lalu, Ustaz, ya. Ustaz Khairullah, nama anak beliau Lujain, itu ada maknanya, ya, yaitu perak yang belum diolah menjadi fiddah, aslinya perak. Kemudian Kanzu, ada namanya. Ada dulu di waktu saya di Arab Saudi, di kota Jubail, ada kawan saya bernama Al-Ustadz Muhammad Hamid Alawi. Beliau mempunyai anak laki-laki, sudah lama didambakan anak laki-laki tersebut. Kemudian beliau kasih nama anak Ukasha. Ukasha. Kita tahu Ukasha itu salah satu nama sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin agar seperti itu, Ukasha. Ternyata dilihat secara makna bahasa, Ukasha ini spider. Apa artinya spider? Hah? Laba-laba. Mak, lagi halus, mas, sudah bisa manjat-manjat ternyata. Karena maknanya menunjukkan kepada itu. Ya, nama anaknya yang ngantuk nih, Mas Farhan. Namanya Farihah. Ya, saya setiap kali saya bersahur di kadang di rumah. Setiap kali sahur, anak saya cerita tentang Farihah. Si Suraya. Bah, tadi malam Farihah ketawa, katanya. Setiap malam hampir tertawa Farihah. Karena memang arti Farihah adalah gembira, wanita yang gembira. Ditambah dengan basama, ya, tersenyum. Makanya menunjukkan kepada sifat itu. Ya. Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makna tersirat di dalamnya karena terpuji. Dipuji oleh manusia dari mulai Adam sampai makhluk terakhir. Akibat apa? Syafa'atul uzma nanti di hari kiamat. Matahari didekatkan sekitar 1 mil tanpa manusia dikumpulkan semuanya, bahkan sampai binatang buas dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Jika binatang-binatang buas dikumpulkan dalam keadaan padang lapang, tidak ada satu tiang pun, walau sekecil lidi, enggak ada. Karena kalau ada tiang, orang akan bisa bernaung di situ. Enggak ada satu tiang, lapang. Matahari didekatkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak membawa alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak membawa apa-apa, buhman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Maka pada saat itu cuma nunggu saja, enggak bisa ngapa-ngapain. Wa yatakallamun, tidak bisa berbicara, illa man azina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengasih. Pada saat itulah mereka akhirnya minta kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, semuanya mengatakan bukan aku orangnya, sampai kepada Nabi Muhammad. Maka terjadilah syafaat. Syafaatnya fungsinya apa? Dimulai hisab. Jadi kalau ada orang bertanya, apa maksud syafaatul uzma? Syafaatul uzma maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW tersungkur di hadapan Allah meminta agar manusia seluruhnya dimulai hisab. Itu namanya syafaatul uzma. Sehingga kalau dimulai hisab, maka akan tahu nasibnya. Oh, si fulan surga, si fulan neraka, si fulan begini, si fulan begini. Makanya beliau terpuji. Namanya bukan sembarang nama. Ya. Namanya bukan sembarang nama. Beliau juga Ahmad yang paling dipuji. Beliau Al-Hashir yang berkumpul orang-orang padanya di hari kiamat. Beliau Al-Aqib yang Rasul paling terakhir. Beliau Asy-Syafi'. Beliau Al-Mustafa yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada namanya, ada maknanya. Maka kasih nama anak yang bagus-bagus. Jangan sambungan antara dua nama orang tuanya. Ya, jangan. Enggak ada maknanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nama orang Adem Sari. Ya. Ada tuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari nama-nama yang baik. Wa qad wasafaha Allah bi annaha husna kulluha faqal walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati semuanya adalah husna, yaitu paling indah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang sudah kita baca. Artinya, bagi Allah nama-nama indah, yang indah. Berdoalah kepadanya dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang pada nama-namanya. Sungguh mereka akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Termasuk, saya perhatikan ini, termasuk orang yang menyimpang dalam perihal nama-nama Allah, termasuk perilaku menyimpang dalam perihal nama-nama Allah adalah ketika berdoa tidak menyebut nama Allah. Ya, makanya kalau kita minta rezeki, maka sebut nama Allah yang sang maha pemberi rezeki. Ya Razzaq, Ya Raziq. Ya, dua nama Allah, Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Dua-duanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ingin minta taubat, Ya Tawwab. Ingin didengar doanya, Ya Muji, Ya Sami'. Innaka antas Sami'ul Alim. Sesungguhnya engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan terus seperti itu. Maksud daripada tidak menyimpang pada nama-nama Allah. Termasuk penyimpangan ketika berdoa tidak menyebut nama-nama Allah. Ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Fahiyya lam takun husna li mujarradil laf bal li dalawatiha ala awsafil kamal. Ia tidak dianggap paling baik hanya dari segi lafadznya, enggak, akan tetapi juga karena menunjukkan kepada sifat-sifat sempurna. Maksudnya, nama-nama Allah bukan hanya sekedar nama, tapi di dalamnya atau isinya menunjukkan kepada sifat, sifat yang sempurna. Faqala afan. Walihada sami'a ba'dul Arab qairan yaqari'an yaqul was-sariqatu was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqatu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Qala hadha laysa hadha kalam Allah ta'ala. Faqala al-qari' atukadzibu bi kalamillah? Faqala la, walakin laysa hadha bi kalamillah. Fa'ada ila hifdhihi wa qara'a wallahu azizun hakim. Faqala al-a'rabi sadaqta 'azza fahakama faqada walau ghafara wa rahima lama qata'a. Wa li hadha idha khutimat ayatul rahmah bismil 'adzab aw bil 'aqs dhahara tanafurul kalam wa 'adamu intizam. Lihat, ini cerita menarik ya, saya bacakan ceritanya. Oleh karena itu, ketika seorang Arab Badui berarti Arab dari kampung. Orang kampung itu disebut dengan orang Badui. Ya, pedalaman. Dia diambil dari kata-kata bada. Bada itu artinya orang Badui. Pedalaman sekali. Orang Arab ketika seorang membaca ya ayat yang berbunyi wasariqu wasaniqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ini ayat yang artinya pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan kedua-duanya, balasan atas apa yang mereka kerjakan sebagai hukuman dari Allah. Ayat ini maksudnya adalah sebuah hukum dalam Islam itu qisas. Kalau yang mencuri, maka hukumnya apa? Potong tangan. Tapi ayat ini bukan berarti ayat kekejaman. Kemudian Islam tidak toleran terhadap hak asasi manusia. Islam agama kejam. Tidak. Karena tidak semua orang yang mencuri dipotong tangannya. Harus terkumpul syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, barang yang dicuri harus sampai kepada batasan terendah. Kalau orang mencuri barang tersebut, kemudian harganya sampai batas ini, baru boleh dipotong. Kalau mencuri coklat, misalkan, di mana? Coklat, ada coklat waktu SD itu ada yang panjang, coklat apa adanya? Hah? Coki-coki. Ya? Coklat, coki-coki, nggak mungkin dipotong tangannya. Ya? Coki-coki. Nggak mungkin dipotong tangannya satu coki-coki. Nah, ada batasan terendah, misalkan sekian gitu. Kemudian, yang kedua, ada saksinya. Ya? Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Barang itu memang dicuri. Apa maksud barang itu dicuri? Jadi, misalkan barang ini saya letakkan di sini, kemudian saya kunci, lalu setelah itu saya gembok lagi. Nah, kalau sudah demikian rupa saya simpan, kok masih dicuri? Yang mencurinya baru bisa dipotong. Itu pun kalau sudah terbukti. Lihat, susah kan? Nggak asal potong. Sama seperti kejadian-kejadian di tengah kaum muslimin. Nggak asal bakar. Enak sekali bakar manusia. Nggak benar itu. Nah, itu pentingnya belajar ilmu agama. Agar kita menghadapi situasi bukan dengan hawa nafsu, bukan hanya modal semangat, akan tetapi dengan ilmu. Kalau seandainya ada orang meletakkan handphone di sini, ya, kemudian hilang handphonenya, diambil oleh orang, itu secara hukum pencurian bukan mencuri. Ya, itu namanya gosop. Menggosop, artinya mengambil. Karena hukum mencuri itu mengambil sesuatu dengan paksa setelah disimpan dengan baik. Paham? Misalkan ada motor banyak di depan Masjid Imam Syafi'i. Dikunci, digembok, di ini. Tetap dicuri. Nah, itu namanya mencuri. Kalau ada motor diletakkan di situ tanpa ada kunci, tanpa dikunci stangnya, kemudian dibiarkan saja begitu, hidup lagi. Yang makai itu bukan nyuri namanya. Ya, gosop namanya. Ini para ikhwan. Jadi ada hukum-hukumnya. Nah, ini ceritanya kita lanjutkan. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Balasan apa yang mereka kerjakan sebagai hukuman dari Allah. Lalu, yang membaca ayat ini. Jadi yang mendengar siapa? Orang Arab, Baduy. Ada orang baca ayat ini. Ayat berapa itu? Wasadiq wasadiqatu. Nanti bisa dilihat dalam Al-Quran. Ayat Al-Ma'idah 38. Ya, Al-Ma'idah 38. Jadi ceritanya, mohon maaf saya ulangi, di sini ada orang Baduy yang mendengar ayat, ada yang membaca ayat. Dia baca ayat tadi, wasadiq wasadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Sampai situ. Para pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Di sini juga ada faedah. Kenapa disebutkan di awal pencuri laki-laki? Ini menunjukkan kebanyakan yang mencuri adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Betul. Sedangkan dalam zina, wazaniyatu wazani. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Ini menunjukkan bahwa yang kadang-kadang mengajak dan menyebabkan seseorang berzina adalah siapa? Para perempuan. Kebalikannya dengan mencuri ini. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong kedua tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan berdua dan sebagai pelajaran dari Allah. Kemudian yang membaca ini mengatakan di akhir ayat, wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Arab Baduy itu berkata, itu bukan kalam Allah. Ya, itu bukan firman Allah, kata dia. Kenapa? Si pembaca berkata, apakah engkau mendustakan kalam Allah? Apakah engkau mendustakan Al-Quran, ayat Allah? Maka si Baduy berkata, tidak, akan tetapi itu bukan kalam Allah. Lalu orang itu mengulang hafalannya. Si pembaca tadi mengulang hafalannya. Wasadiq wasadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Sudah sampai situ sudah benar. Kemudian, para ikhwah, ternyata akhirnya yang salah. Wallahu azizun hakim. Artinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka si Arab Baduy berkata, engkau benar. Baru benar ayatnya. Yang tadi diakhiri dengan apa? Ghafurun rahim. Kenapa benar? Arab Baduy ini kenapa tahu itu salah ayatnya? Diakhiri dengan Ghafur Rahim. Yang benar Aziz Hakim. Dan beda antara dua itu. Ya, Ghafurun Rahim artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aziz Maha Perkasa, Hakim Maha Bijaksana. Lihat, orang Baduy berkata, engkau benar. Dia perkasa, maka menetapkan hukum. Lalu memotong tangan, karena perkasa. Sekiranya dia memberi ampunan dan kasih sayang, niscaya tidak akan ada potong tangan. Paham ya? Makanya ayatnya enggak mungkin akhirnya wallahu ghafurun rahim, enggak mungkin. Pasti ayatnya aziz. Kenapa? Karena Maha Perkasa. Dengan keperkasaannya Allah potong tangan orang yang mencuri. Nah, itu dia. Kemudian, oleh karena itu apabila ayat rahmat diakhiri dengan nama yang menunjukkan azab atau sebaliknya, niscaya tampak kerancuan perkataan dan ketidakserasian. Saya ulangi. Apabila ada ayat kasih sayang, ya, diakhiri dengan nama azab. Kasih sayang diakhiri dengan azab. Ini enggak mungkin. Akan enggak nyambung, kontradiksi, bertentangan. Itulah indahnya Al-Qur'an. Berarti kita bisa ambil pelajaran para ikhwah bahwa setiap ayat, akhir ayat yang kita baca selalu ada nama Allah, maka itu pasti ada hubungannya dengan ayat itu. Kita ambil contoh misalkan ya, dari mana saja dari Al-Quran saya bukakan sekarang yang ada nama-nama Allah di sana, misalkan lihat Al-Ahzab ayat 25. Saya belum pelajari ini ayat ini, saya cuma melihat dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 25. Lihat apakah benar kalau ada akhir ayat sifat dan nama Allah menunjukkan kepada sesuatu, itu ada hubungannya dengan ayat itu. Allah berfirman, وَرَضَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyan 'aziza. Dan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan orang-orang yang kafir dengan kemurkaan mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan. Dan Allah menghentikan peperangan untuk orang-orang kafir, artinya memberikan kemenangan. Wa kana Allahu qawiyan 'aziza. Dan Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Disebutkan nama Maha Kuat dan Maha Perkasa karena berkaitan dengan apa? Perang. Makanya kalau imam kunut witir berdoa, ya, ya Allah hancurkan orang-orang kafir, ya Allah hancurkan orang-orang musyrik, siksa mereka, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cocoklah. Enggak cocok. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kunut itu tidak sembarangan, harus orang paham bahasa Arab. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya sampai di situ dulu, karena lanjutan ayatnya, lanjutan apa yang disebutkan oleh penulis panjang. Kemudian para ikhwah, saya ingin bermusyawarah dengan para jamaah sekalian, terutama ini jamaah subuh, jamaah yang aktif untuk bulan Ramadannya. Di depan kita ada beberapa kegiatan penting yang harus diilmui sebelum berkegiatan itu, yaitu ibadah yang pertama, ibadah yang berkaitan dengan zakatul fitr. Yang kedua, ibadah yang berkaitan dengan adab-adab berhari raya. Sebenarnya sedih ketika membicarakan hari raya belum berakhir. Ya, tapi mau tidak mau kita harus bicarakan karena mau mendekati akhir Ramadan. Sekarang kita sudah sampai kepada berapa Ramadan? 24. Ini tanggal, ini hari Rabu, ya, hari Rabu sekarang. Besok kajiannya Ustadz Khairullah 25, kemudian 26, Kamis dan Jumat, ya, kajiannya Ustadz Khairullah 25, 26. Sabtu, ada kemungkinan Sabtu, ada kemungkinan Ahad, ada kemungkinan Senin. Ya, karena Senin itu tanggal 29. Mungkinan hari terakhir Ramadan, mungkinan hari sebelum terakhir Ramadan. Kira-kira tanggal berapa yang kita bisa maksimalkan untuk membicarakan dua materi ini? Dan saya berharap jangan sampai dua materi ini disatukan dalam satu kajian, karena enggak cukup. Itu permasalahan pertama, tanggal berapa? Yang kedua, waktunya kapan? Ya, karena habis tarawih saya tidak punya waktu karena diisi oleh ustadz-ustadz yang lain, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa dari Madinah. Ini sebagai latihan untuk mereka dan sangat bermanfaat. Kemudian punya waktu cuma pagi, maka kira-kira kapan? Atau punya waktu sore? Sore kadang-kadang jamaah kurang banyak yang datang. Pagi. Kira-kira kapan kita ada beberapa tanggal di situ. Sekarang tanggal 24 masih pelajaran ini, 25, 26 Ustaz Khairullah, atau bagi antara saya dengan Ustaz Khairullah, atau saya ambil semua tidak mengapa. Silahkan jamaah, gimana? Sabtu dan Ahad. Sabtu, Ahad mungkin Syekh Ammar mau ngajar pagi Al-Qur'an, mau mentalkin lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Ahad. Jadi punya ada waktu Sabtu atau Senin. Atau dua itu, Sabtu dan Senin. Begitu? Setuju? Sabtu dan Senin. Ya. Jadi Sabtu yang berkaitan dengan zakat fitr, kemudian Senin pagi yang berkaitan dengan adab-adab berhari raya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menghadapi sebuah kegiatan ibadah dengan ilmu agama. Ya, kita jadikan hari raya kita di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon diingat itu, dan bagian dakwah mohon mengingatkan saya, Sabtu pagi ya kita ambil waktu tahsinnya untuk kajian, kajian tematik tentang zakat fitr, ya seputar hukum zakat fitr, judulnya itu seputar hukum zakat fitr. Kemudian Ahad Senin 29 yang bertepatan dengan 4 Juli. Ya, 4 Juli itu yang berkaitan dengan berhari raya sesuai sunnah. Berhari raya sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada adab-adab, ada permasalahan-permasalahan yang patut kita bicarakan untuk menghadapi ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan hari Kamis besok masih kajian ibu-ibu tematik, insya Allah temanya nanti akan saya beritahukan, tetap tematik karena masih berkaitan dengan Ramadan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Kemudian sebelum pertanyaan, saya ingin kita ketika berdoa kunut witir di jam 3, jam 4 itu, agar lebih khusyuk, saya akan menyebutkan beberapa doa dengan artinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, Allahumma jibur kasrana bi firaqi Ramadan. Ya Allah, tenangkan hati kami dengan berpisahnya dari bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan bulan indah, bulan lezat untuk para ahli ibadah. Dan ketika berpisah itu menunjukkan kepada kesedihan. Yang kedua, di antara doa yang patut kita pahami juga, yaitu Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, dan janganlah akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Kemudian juga doa Allahumma la taruddana khaibin. Ya Allah, jangan tolak amalan-amalan kami sia-sia. Ini yang membuat kita lebih khusyuk tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Ustaz atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada ulun. Cukup menarik sekali tema yang disampaikan oleh Pak Ustaz, di mana dari tema tersebut ulun dapat menyimpulkan satu perjalanan, Pak Ustaz. Bagaimana ulun mohon penjelasan, ulun ini nama Husnan, Pak Ustaz. Husnan. Jadi bagaimana nama ulun ini, apa perlu diganti atau bagaimana, Pak Ustaz? Husnan. Husnan, Pak Ustaz. Jadi, karena dari setelah mendengar dari tema ini, ulun rasa gimana itu? Ya. Mungkin itu aja, Pak Ustaz. Ya. Mohon terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Ustaz. Ya. Jazakumullah khair, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Namanya Husnan. Apakah cocok seorang manusia bernama dengan Husnan? Maka wallahu alam, tidak mengapa, Pak. Karena yang kita inginkan bukan paling baik atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi yang diinginkan mungkin adalah paling baik untuk diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi nama Bapak itu adalah orang yang ingin Bapak mendapatkan kebaikan dan kebaikan yang paling tinggi. Bukan berarti itu menyamai nama-nama Allah yang husna. Demikian. Jadi tidak mengapa. Karena konotasinya tidak boleh. Adapun ada nama-nama yang terlalu tinggi, yang tidak menunjukkan kepada tazkiyah, kepada pensucian diri. Seperti misalkan Khairun Nisa. Ini mohon maaf, yang bernama seperti ini kurang bagus. Ya, Khairun Nisa. Sebaik-baik wanita. Ini menunjukkan kepada tazkiyah, kepada pensucian diri. Ya, demikian. Adapun husnan, insya Allah tidak mengapa. Karena husnan bisa bermakna paling baik, bisa bermakna baik, ya. Asalkan tidak ditambahi di depannya asmaul husna. Nah, itu masih tidak mengapa. Kalau husnan tidak mengapa. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Apa hukum ketika berdoa dengan memajamkan mata agar lebih khusyuk? Maka jawabannya, belum ada dalil yang melarang dan menyuruhnya. Maka boleh saja. Akan tetapi untuk di dalam sholat, maka dijauhi memejamkan mata. ya, dijauhi memejamkan mata. Wallahu a'lam. Jika dalam hati senantiasa ada pengagungan kepada Allah, maka akan timbul rasa mencintai kepada Allah Azza wa Jal. Adalah keutamaan. Lalu bagaimana jika dalam hati ada pengagungan pada sifat manusia yang mulia, akhlaknya, lalu timbul mencintai padanya? Apakah termasuk menyamakan pada selain Allah? Ini bagus nih. Kita mengagungkan Allah, akhirnya kita mencintai Allah. Begitu pula kita mengagungkan manusia, akhirnya kita mencintai manusia tersebut. Apakah ini terjadi kesyirikan? Maka jawabannya, perhatikan, ini permasalahan akidah. Jawabannya adalah, kecintaan yang menimbulkan kesyirikan adalah kecintaan yang dibarengi dengan dua hal. Yang pertama, at-ta'zim, dan yang kedua, al-khawf. Cinta yang menyebabkan seseorang syirik karena mencintai seorang makhluk lebih daripada mencintai Allah, apabila cinta tersebut di dalamnya ada pengagungan. Karena kecintaan plus pengagungan hanya milik Allah. Ya. Yang kedua, yaitu kalau di dalamnya cinta plus rasa takut. Karena cinta dan rasa takut hanya berhak diberikan kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah ini bapak ibu saudara. Jadi misalkan seseorang dia mencintai ibunya. Mencintai ibunya. Seorang anak. Wajar, sangat wajar dia mencintai orang tuanya. Bahkan itu termasuk ibadah. Maka tatkala dia mencintai orang tuanya, tidak boleh dalam cintanya tersebut mengagungkan orang tuanya lebih daripada mengagungkan Allah tabaraka. Disitulah cinta kesyirikan. Makanya ada kalau kita berbicara masalah kesyirikan, ini sudah lama kita enggak ngaji tauhid ya. Kalau kita tidak berbicara masalah kesyirikan, ada namanya dalam ilmu tauhid syirkun fil mahabbah, syirik dalam perihal kecintaan. Nah, syirik dalam perihal kecintaan kapan terjadi? Kalau seandainya digabungkan dengan ta'zim dan khauf, rasa takut dan rasa pengagungan. Itu syirik dalam perihal kecintaan. Kalau seandainya seorang orang tua cinta kepada anaknya, apalagi anaknya berakhlak baik sebagaimana Nabi Ya'qub cinta kepada Yusuf alaihissalam, ya, karena Nabi Yusuf itu sangat baik akhlaknya. Tentu beda Pak, anak. Kadang-kadang kita, meskipun kita wajib berlaku adil kepada semua anak kita, tetapi beda. Rasa di dalam hati ini susah untuk dibohongi. Anak yang taat kepada orang tuanya tentunya akan lebih dicintai daripada anak yang bengal, betul? Ya. Misalkan saya beri contoh, seorang orang tua ketika mau keluar rumah, si anak sudah menyiapkan sepatu orang tuanya atau sendal orang tuanya menghadap ke luar. Beda dengan anak yang ketika orang tuanya keluar, masa bodoh dia mau keluar, gak keluar, bukan urusan saya. Itu akan terjadi di dalam dirinya sifat perbedaan antara rasa cinta. Dan itu sulit untuk disamakan. Karena rasa cinta datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang tua yang cinta kepada anaknya, itu cinta yang wajar, cinta kasih sayang ya kepada anaknya. Nah, ini tidak dinamakan kesyirikan. Nah, dinamakan kesyirikan kapan? Kalau dia mencintai anaknya karena plus pengagungan, baru syirik di sini. Ini pertanyaan bagus ini. Kenapa? Iya, akhirnya mensucikan orang tersebut. Misalkan seorang murid mencintai gurunya. Itu sebuah yang wajar, dia mencintai gurunya. Bahkan kadang-kadang murid mencintai gurunya kadang lebih daripada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mengajari ilmu agama, sedangkan gurunya menjadi ilmu agama. Ya. Kadang ada terjadi seperti itu. Nah, kapan terjadi kesyirikan? Kalau dia mencintai guru dengan dia mencintai Allah. Kesyirikan itu kan terjadi kalau terjadi penyamaan. Nah, kapan terjadi? Kalau seandainya di dalam kecintaan dia kepada gurunya ada sifat pengagungan. Karena sifat pengagungan itu hanya milik siapa? Allah. Seperti itu. Ya. Ini syirik di dalam mahabbah. Dan nanti saya pesan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa berhadir ya di bulan Syawal tanggal 8, 9, 10 Juli atau bertepatan dengan mungkin hari ketiga, keempat, kelima Syawal, ya, kita kedatangan Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda Andirja Hafizahullah. Di situ kita akan baca kitab tematik. Jadi kajian kita kajian kitab. Beliau ingin menghabiskan satu kitab dan materinya nanti akan dibagikan. Yang tematik cuma satu, hari Ahad pagi. Ya, kita sudah keseringan tematik terus ingin ngaji kitab. Jadi 6 kali pertemuan selesai atau 5 kali pertemuan selesai satu kitab. Kitabnya berbahasa Indonesia nanti dibagikan kepada jamaah. Mudah-mudahan bisa diatur waktunya yang mudik-mudik, ya, yang keluar kota ke kampungnya, maka bisa berhadir tanggal 8, 9, 10 Juli, Juli. Atau yang bertepatan dengan tanggal 3, 4, 5 Syawal, ya. Itu nanti akan dibahas masalah kesyirikan di situ. Apakah termasuk perbuatan mubazir jika ketika makan, sahur, dan buka sering cepat kenyang, akhirnya tidak habis dan dibuang, jika dipaksa juga enggak bisa? Maka jawabannya tentunya ini harus hati-hati, jangan sampai kita mubazir. Saya waktu di Padang kemarin, waktu tablik akbar bersama Bapak Gubernur itu, beliau menyebutkan sebuah fenomena penting. Bulan Ramadan sering terjadi inflasi, kata beliau. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah harga, kenaikan harga barang yang menyebabkan rupiah menurun. Itu namanya inflasi. Kenaikan harga barang karena terlalu banyak yang beli. Kemudian rupiah menurun. Kata beliau, kenapa bisa inflasi bulan Ramadan? Padahal kan kita puasa. Kenapa kok banyak yang beli barang? Padahal kan kita puasa. Makanan kok tambah supply, di supply-nya tambah banyak. Padahal kan kita puasa, kan aneh. Nah, maka jangan sampai mubazir. Allah berfirman, innal mubazirina kanu ikhwana syaitin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah termasuk dari sifat kawan-kawan syaitan. Maka saya sebutkan hadis Rasul, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Kalau mungkin terasa lapar, terasa haus, baru boleh dia nambah. Ini para ikhwan, jangan sampai Ramadan-Ramadan malah kita mubazir. Jika seorang itu telah berazam untuk berlepas diri pada maksiat yang telah dilakukan, tapi ketika berusaha menutup semua pintu, tapi justru terkadang terasa berat, bagaimana melawannya? Di sini ujiannya, Pak. Ya, maka saya sering katakan, orang bertobat itu indah. Dilihat dari pahalanya luar biasa. Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah menggantikan dosa mereka yang bertobat dengan pahala. Sebesar dosanya kalau dia bertobat, sebesar itu pahalanya yang dia akan dapat. Kalau dia bertobat, Rasulullah SAW mengabarkan, at-taibu minadz dzam kama la dzamba lahu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Itu keutamaan-keutamaan tobat. Tetapi ingat, tobat itu tidak seperti membalik telapak tangan. Semudah membalik telapak tangan. Dia perlu apa? Ada ujian, usaha. Di situ beratnya. Ya, misalkan saya beri contoh. Beberapa hari ini saya ditanya tentang oleh kawan-kawan yang muda-muda, yang ganteng-ganteng. Yang mereka, Ustaz, bagaimana, apa batasan berhubungan dengan berkawan dengan lawan jenis, ya, mungkin dia ingin bertobat tapi kena inya sehari kasihan, ya, ini mungkin ingin bertobat, ya, tapi susah. Nah, di situ ujiannya, padahal cuma satu obatnya. Kalau bertobat dari pacaran cuma satu, putuskan hubungan sama sekali. Ganti nomor. Jangan ganti nomor beritahu pulang. Ini nomor hanyar kola. Jangan. Ya, ini pada ikhwahin rahmati Allah. Putuskan hubungan. Ini bagi anak-anak muda ataupun orang tua yang berdarah muda. Iya, ada orang-orang tua yang sudah punya anak 5, ya, masih berdarah muda, masih suka WA-WA-an dengan laki-laki, atau dengan laki-laki. dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati. Adapun perasaan kenanya sahadik ustaz, kasihannya setan. Ya, itu hanya godaan syaitan mengganggu manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada ujian, dan Rasul SAW bersabda, lihat. Rasul SAW bersabda tentang taubat perlu ada usaha. Inna 'azamal jazaa' ma 'azamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Ya. Jadi taubat itu pahalanya luar biasa, tetapi jangan lupa dia harus usaha. Tidak semudah membalik telapak tangan. Ini kan mudah balik telapak tangan. Enggak, tidak semudah ini. Ada usaha yang seseorang harus berusaha padanya. Sehingga terlihat mana yang benar-benar, mana yang tidak benar. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan saya beriman padahal mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamul kadzibin. Sungguh kami telah uji orang sebelum mereka, maka akhirnya Allah mengetahui siapa yang benar-benar dan siapa yang dusta. Nah, itu fungsinya. Ya. Kemudian juga kenapa orang ingin bertobat diuji? Karena ya, di samping itu sebagai fungsi ujian sehingga mana yang benar mana yang tidak dalam taubatnya. Yang kedua yaitu mungkin itu penghapus dosa dia. Sulitnya bertobat dia itu penghapus dosa dia. Pernah saya ceritakan kan begal yang datang ke rumah. Kemudian saya sudah meninggalkan yang haram Ustaz. Tapi kenapa Allah memperlakukan saya seperti ini? Saya ingin mencari yang halal. Kenapa kok saya malah susah ekonominya? Maka itu mungkin adalah penghapus apa? Dosa yang telah lalu. Begitulah semestinya. Selalu seperti itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jazakumullah khair atas pertanyaan-pertanyaannya, bagus. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik di akhir Ramadan. Kita ini Pak sekarang di penghujung dan puncak berkah Ramadan. Ya. Yang masih leha-leha, ayo. Masih ada 6 hari 5 malam atau 5 hari 4 malam. Masih ada. Dan ingat selalu innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi ukuran standar amal itu pada ujungnya, akhirnya. Maka jangan kalah sebelum pertandingan berakhir. Jangan kalah sebelum perlombaan berakhir. Jangan pernah kalah. Apapun yang membuat kita sibuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang bukan nilai ibadah, maka jauhi. Ya. Ucapkan, bisa itu dikerjakan di hari raya. Bisa dikerjakan di hari raya. Jauhi. Karena sayang, mungkin ini Ramadan terakhir. Mungkin ini Lailatul Qadar terakhir kita, dan bekal yang paling baik untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.